Pemirsa Khasana, zikir memiliki keutamaan yang sangat besar. Ada zikir yang manfaatnya bisa melindungi kita dari berbagai gangguan dan penyakit. Dengan berzikir juga bisa mendapatkan manfaat dunia dan akhirat. Masalahnya, kenapa kita biasa merutinkan zikir, misalnya zikir pagi dan petang, namun tak juga berpengaruh pada diri kita? Sudah melakukan berbagai zikir, tapi musibah masih saja menghampiri kita. Apakah ada yang salah dari zikir kita? Syekh Abdul Aziz bin Marzuq At-Tarifi menjelaskan, zikir punya keutamaan beragam. Sampai-sampai Al-Hafiz Ibnul Qayyim menyebutkan sampai 64 keutamaan berzikir dalam kitabnya Al-Wabilus Sayyib. Namun, faedah atau keutamaan zikir tersebut ada yang mendapatkannya. Ada pula yang tidak mendapatkannya. Mengapa? Ini semua tergantung bagaimanakah cara ia membaca zikir dan tergantung sejauh mana ia menghadirkan hatinya. Terkait dengan bacaan-bacaan zikir istighfar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, siapa yang membacanya dalam keadaan meyakininya. Berarti yang membaca tidak dengan penuh keyakinan, hanya di lisan saja, atau tidak memahami maknanya, maka ia tidak mungkin mendapatkan seluruh faedah dari zikirnya. Karenanya, siapa yang berzikir dengan cara yang benar, dan ia berzikir secara lahir dan batin, maka ia pasti akan mendapatkan apa yang dijanjikan. Yang dimaksud keutamaan bacaan Sayyidul Istighfar adalah sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa mengucapkan zikir Sayyidul Istighfar di siang hari dalam keadaan penuh keyakinan, lalu ia mati pada hari tersebut sebelum petang hari, maka ia termasuk penghuni surga. Barang siapa yang mengucapkannya di malam hari dalam keadaan penuh keyakinan, lalu ia mati sebelum subuh, maka ia termasuk penghuni surga. Hadis riwayat Bukhari. Adapun bacaan Sayyidul Istighfar adalah dengan membaca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ya Allah, Engkau adalah Rabbku, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku padamu, yaitu menjalankan ketaatan dan menjauhi larangan semampuku. Dan aku yakin akan janjimu berupa pahala. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu ampunilah aku. Sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Zikir ini dibaca sekali setiap pagi dan petang dengan menghadirkan hati, menghayati, meyakini dan memahami maknanya. Hal ini juga berlaku dalam hal berdoa. Doa yang dikabulkan hanyalah dari hati yang tidak lalai. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Berdoalah pada Allah sedangkan kalian dalam keadaan yakin terkabul. Ketahuilah bahwasanya Allah tidaklah mengabulkan doa dari hati yang lalai dan bersenda gurau." Hadis riwayat Tirmizi.